يقتحم الدراسة أصبت بزكام شديد بما شعرت شعرت بسداء شديد في الليل وارتفعت درجة حرارتي هل قابلت الطبيب نعم ذهبت إلى المستشفى بالإسعاف وقابلت الطبيب وبما نصحك الطبيب نصحني بالراحة وتناول الدواء وهذا هو التقرير الطبي تناول مصدر من تناول يتناول شكرا لك وبما تشعر الآن الحمد لله أنا بخير تفضل يا عم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Limadha tagajabta ani tirasa? Bima sya'at? Sa'atu bisuda'in sedid ilai wartafa darajatu hararati. Hal qabalta tabib? Na'am. Dartu ilal mustasfa bi is'af wa qabaltu Wabima nasafat tabib? Nasahani birraha tanawul dawa wa hada huwa taqrir tibbi. Naam, ya nisfa. Syukran laka. Wabima tashkuru an? Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana tahu dia kita ani dirosa? Situ disukai dan syahid. Di masa apa? Satu disukai dan syahid. Tapa derajat itu haroti. Hal kabel tertutup. Nam, dah tu ilah mustasfa besar. Wakobal tutup. Bimhal. Bimana sahagat tadi? Sahani. Birroha. Sahani birroha. Pertama urut dewa. Wahada huwa. Takrirut tibbi. Syukran lak. Bima bima tashkurul an. Alhamdulillah ana bi khair. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bima lima la tagoya ta anil dirasa usitu bisuka mis sadid bima sar sa'artu bisuda wartafa ribas sa'artu bisuda saat tu sudah isadit. Lail. Sudah isadit lail. Begitu. Wartafa. Nah. Wartafa darajati. Darajatu. Darajatu hararati. Halo, kabar dari tabib? Nah. Kabar tu. Nah, dahab tu ila ila mustaswa. Bil ishab. Bil ishab. Bil ishab. Ishab. Bil ishab. Wa kabar tabib. Wa kabar tu tabib. Wa bima nasahaka. Wa bima nasahaka tabib. Nasahani birrah birrah wa tanawul dawa wa hadha huwa taqriru tibbi. Hadha huwa taqriru tibbi. Tibbi. Tibbi. Tibbi. Tibbi. Syukran nak. Lima tas guru. Alhamdulillah. Fadhil. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di mana? Tangga ya, Ustaz. Ani di Rosa. Usi betul bisuka minum syai. Bima Arsyad. Bima Syarta. Syartu bisuka ini syadidin bilai wa artaba'at darajatu hararati. Qabla tabib. Naam, ana tabib. Ana tabib. Naam. Ana tabib. Selain naam. Laku ila mustashfa bil is'af. Wa qabla tabib. Wa bimana sahaka tabib? Nasahani. Nasahani biduni tasdid. Nasahani birrahati wa tanawul dawa. Wa hadha huwa taqrir tibbi. Syukran lak. Bima tashuru al-an? Alhamdulillah ana bi khair. Nah. Lepas bukunya di sisa. Assalamualaikum. Ya, sampaikan kepada Pak Mudari. Baik, Mudari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Limada taghayyarta ani dirasa? Asibtu bil dukam jadid. Usibtu zukam bi zukam syadid. Alas nam fadal mudaris limada bima sya'ar bima sya'ar bima sya'arta sya'atu bisuda syadid filaili wartafa filaili wartafa wartafa'at wartafa'at darajat hararat wa bima fitabib al-qabal tatabib. Oh, al-qabal tatabib. Naam, dahatu ila mustasfa apa? Bil is'afi. Bil is'afi. Bil is'afi wa qabal tu tabib. Wa bima nasahaka. Wa bima nasahaka at-tabib. Nasahani. Nasahani bi rahati wa tanawuli ad-dawa'i. Ad-dawa'i. Hadha huwa هذا هو Hada huwa takriru tobi. Tibbi. Tibbi. Syukran lak. Syukran lak. Wabima tashurul an. Alhamdulillah. An-Nabi. Pak Sofia, Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bima sya'arta mati. Bima sya'arta. Sa'atu bisuda insyidid file wartafa'at bahagiatu arawati. Al-Fabat tersidid. Naam. Il-Fabatu hadartu datu ina mustaswa bi is'al wa qobatu tabib. Wa ma nasuhat tabib. Nasuhani dirahat wa ta'awri dawa. Hada huwa takfiru tibbi. Syukran lak. Wabima syarta. Wabima syarta al-an. Alhamdulillah. Sekarang ya. Saya tertimpa dengan sakit apa? Gula. Bisukar. Nah, bisukar. Sukar. Gula ya sukar. Sakit gula. Tertimpa gula, tertimpa sakit gula. Saya tertimpa diare yang sangat. Diare itu apa? Apa? Maun. Maun. Ishal. Situ. Di ishalin. Ishalin syadid. Kalau batuk apa? Situ. Gitu ya. Isu'an. Kok. Baik. Nah, nastamir. Minat tabib. Minat tabib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan. Hal qabalta at-tabib? Khairan hal qabalta at-tabib. Na'am. Wa fahasa sadra wal qalba wal kulyah wa fahasa dok baqasa dok. Na'am. Wa fahasa sadra wal qalba wal kulyah wa fahasa dok. Kosa dok. Kosa itu mengukur, dok itu tekanan darah tinggi. Dok to. Waman natijah? Waman natijah? Al-qalbu salim walhamdulillah. Al-Qalbu Salim, Walhamdulillah. Hunaka irtifa'un qalilun fi dhaqti wasukkari. Hunaka irtifa'un qalilun fi dhaqti wasukkari. Ma sababu dhalik? Ma sababu dhalik? Ziyadatul wazn. Ziyadatul wazn. Wa madha talaba minka at-tabib? Wa madha talaba minka at-tabib? Talaba minni tarkat sukriyat. Talaba minni tarka sukkariyat. Wahal talaba minka syai'an akhar? Na'am, mumarasat ar-riyadah wa tanawul al-fawakih wal khadrawat. Na'am, mumarasat ar-riyadah wa tanawul al-fawakih wal khadrawat. Syafakallah. Syafakallah. Syukran lak. Syukran lak. Nu'id adal khiwar bayna az-zawja wa az-zawj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan hal qabalta at-tabib? Khairan hal qabalta at-tabib? Na'am, wa fahasa as-sadra wal qalba wal kulyata wa qasa ad-dabt. Na'am, wa fahasa as-sadra wal qalba wal kulyata wa qasa ad-dabt. Apa natijah? Apa natijah? Al-qalbu salim walhamdulillah. Al-qalbu salim walhamdulillah. Hunaka irtifa'un qalilun fi ad-daqti was-sukkari. Hunaka irtifa'un qalilun fi ad-daqti was-sukkari. Ma sababu dhalik? Ma sababu dhalik? Ziyadatul wazn. Ziyadatul wazn. Wa madha talaba minka at-tabib? Wa madha talaba minka at-tabib? Talaba minni tarka as-sukkariyat. Talaba minni tarka sukariyat. Wa talaba minka syai'an akhar? Wa talaba minka syai'an akhar? Na'am, mumarasat ar-riyadah wa tanawul al-fawakih wal khadrawat. Na'am, mumarasat ar-riyadah wa tanawul al-fawakih wal khadrawat. Syafakallah. Syafakallah. Syukran lak. Syukran lak. Baik, nakai di hada barakallahu. Nah. Ya. Apanya? Saya mendung baik. Kalau ngapai alif. Tapi kayaknya kobel panjang. Kobel panjang. Kobel. Ya beda nih. Ini fi'il sulasinya apa? Kobel. Kobila. Kobila. Yak balu. Menerima. Kobala enggak ada. Kobila. Kalau kobala mencium. Kobala menemui. Menghadap. Yang ini. Yang mana? Kobala ya. Cuma karena pasinya tadi batanya pendek semua. Masa? Pendek semua. Antum. Qabal at-tabib. Baik, tafadhal. Sekarang daftarnya